Kami mohon Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami ya Tuhan, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami diajar untuk taat kepada kebenaran firman-Mu. Dan tentu Tuhan, kami rindu benih firman-Mu ini bertumbuh di dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, senang sekali bisa bersama-sama di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya menyampaikan salam hangat dari rekan-rekan majelis hamba Tuhan dan jemaat di GKI Tulungagung, dan juga dari sinode saudara. Ya, saya ketua sub bidang liturgi dan musik di sinode. Saya menyampaikan juga untuk salam hangat dari rekan-rekan BPMS kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Dan biarlah saudara kita boleh terus mengalami pertumbuhan di dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 saudara. Efesus pasal 4 ayat 14 dan 15 kita membaca bersama-sama dua ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mari kita membacanya bersama-sama. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, cara kita memandang terhadap sesuatu menentukan cara kita bersikap. Cara pandang kita, saudara, atau paradigma kita menentukan akan sikap kita, saudara. Sebagai contoh, ada tiga orang buta yang diperkenalkan dengan seekor gajah. Ya, saudara, mereka disuruh membayangkan, menggambarkan seperti apa gajah itu. Tentu saudara ketiga-tiganya memiliki pandangan yang berbeda, saudara. Satu yang berkata gajah itu seperti ular, meliuk-liuk, ya, yang megang bagian daripada belalainya. Lalu yang pegang bagian ekor, enggak, dia kurus, ya. Dan di ujungnya ada sedikit kayak bulu-bulu begitu. Oh, yang pegang bagian kaki, enggak, ini lebih besar. Saudara, mereka tidak salah, tetapi tidak tepat. Cara pandang mereka, saudara, cara mereka melihat sesuatu atau meraba sesuatu menentukan akan sikap mereka. Demikian juga kita, saudara. Cara pandang kita, saudara, menentukan akan sikap kita terhadap sesuatu. Saudara, dan cara pandang kita ini, saudara, dipengaruhi oleh nilai yang kita miliki, yang kita yakini, yang kita pegang. Saudara, kita sebut dengan nama value. Ini bukan price tetapi value, saudara. Saudara, menariknya saudara bahwa value, nilai itu adalah mesin penggerak daripada sebuah tujuan. Jadi ketika kita menetapkan tujuan, yang menggerakkan kita kepada tujuan itu adalah nilai-nilai yang kita pegang hari ini, saudara. Dan secara umum kita banyak sekali memegang nilai-nilai, saudara. Nilai-nilai itu bisa kemudian dari kebenaran firman Tuhan atau kemudian diturunkan ya oleh orang tua kita. Sebagai contoh, saudara, saya dari kecil orang tua saya selalu berkata, jangan berdiri depan pintu, nanti berat jodoh. Maka saudara dari kecil takut berdiri depan pintu, saudara, ya. Tapi setelah saya besar, saya pikir kenapa jadi berat jodoh? Padahal di depan pintu paling sering orang lewat, ya. Mestinya lebih gampang dapat jodoh dong, ya. Kenapa jadi berat jodohnya? Maksudnya saudara menghalangi orang yang mau keluar masuk. Jadi kalau kamu berdiri depan pintu, ini ngalangin. Nah, kalau daripada bicara itu debat, akhirnya orang tua bilang jangan depan pintu, nanti berat jodoh, begitu saudara, ya. Itu prinsip saudara, ya, satu value yang ditanamkan dari kecil, ya. Kalau maghrib jangan keluar, nanti ditangkap sama kolong wewe katanya, begitu, ya. Jadi tiap kali maghrib nggak berani keluar, Kenapa, saudara? Karena waktu saya masih kecil tentu penerangan gak seperti sekarang, banyak sekali ya. Tetapi saudara itu dinilai, ya, nilai diterapkan. Ada lagi nilai yang lain yang positif, saudara, adalah setiap kali mau keluar, papa saya selalu bilang, pakai yang rapi, rambutnya mesti klimis. Kenapa? Karena waktu kamu keluar, kamu bawa nama papa dan mama. Wah, ya, ini nilai, saudara. Ya, jadi setiap kali keluar rumah diingatkan, saya membawa nama papa dan mama. Saudara, maka saya akan bersikap berbeda ketika saya di luar. Saudara, itu nilai, saudara. Nah, tentu saudara ada sekian banyak nilai yang kita lihat di dalam dunia ini. Tetapi saudara, secara khusus nilai itu selalu dibagikan menjadi dua. Saudara, saya ingin membagi dua, yaitu nilai daripada dunia dan nilai Alkitab. World value dan biblical value. Nah, saudara, dua nilai ini tidak sama, bertolak belakang, saudara. Saya ingin mengadakan survei dulu buat kita, saudara. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, saudara nggak perlu menjawab, saudara cuma perlu ya jawab dalam hati lah ya, nggak usah serentak. Iya, tidak, nggak perlu, saudara. Saudara, pertanyaan pertama, apakah bapak ibu lahir dalam keluarga Kristen? Apakah bapak ibu senang ke gereja? Pokoknya senang lah, kalau bisa dari Senin sampai Senin lagi di gereja, begitu, ya. Apakah bapak ibu punya Alkitab lebih dari satu versi, ya, baik secara fisik atau mungkin di gadget, di handphone, ya, di pad atau sebagainya macamnya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa dan sebagainya macamnya, begitu, ya. Apakah bapak ibu senang dengan lagu atau musik rohani tertentu? Ya, jadi kalau musik tertentu kita lebih senang. Kalau musik tertentu akhirnya enggak, ya. Jadi ada lagu-lagu khusus yang kita sangat suka, ya. Apalagi penyanyi-penyanyi khusus yang kita tahu kita suka. Gitu. Apakah kita senang atau suka sekali mengatakan amin, ya, pada waktu mendengarkan khotbah? Apalagi pendeta yang ngomong amin, amin, gitu ya. Jarang sih kalau GKY ya, tapi banyak kan biasa dipaksa dulu sama pendetanya, amin, amin, ya. Amin, amin, gak tahu aminnya mau ngapain. Tapi senang ya ngomong amin kalau ada yang meresponi dengan lebih awal. Apakah kita melihat bahwa dekorasi ruang ibadah atau fasilitas ibadah itu penting, saudara? Ya. Bayangkan kalau hari ini GKY Cimone gak ada AC-nya, tapi ruangnya tertutup seperti ini misalnya, gitu ya. Atau seperti inilah, sebagus ini, saudara. Apakah kita setuju bahwa gereja harus memberikan apa yang jemaat inginkan? Ya. Ini kebutuhan jemaat, ini keinginan jemaat, maka gereja, majelis hamba Tuhan harus memberikannya. Saudara setuju enggak? Nah, saudara, kalau saudara 3 sampai 4 pertanyaan di atas tadi, saudara kita jawab iya, maka saya ingin mengucapkan selamat dulu. Ya, selamat, ya. Selamat, saudara, bahwa kita adalah seorang yang memegang, saudara, nilai dunia. Lo kok bisa, ya? Berapa pertanyaannya tadi kayaknya rohani, ya. Saudara, kenapa? Karena nilai dunia melihat, saudara, kualitas ditambah dengan pelayanan dibagi dengan harga, yaitulah nilai. Jadi ada kualitasnya, ada pelayanannya, ada harganya, ya. Semuanya diukur dengan materi, saudara. Saudara, nilai dunia, kalau kita bicara tentang nilai, saudara, maka ada tujuan. Ya, tadi saya bilang nilai adalah sesuatu yang menggerakkan tujuan. Dan kalau bicara tujuan, tentu ada alatnya untuk mencapai tujuan. Tadi saya dari Telogong ke sini bawa kendaraan, saudara. Jadi mau mencapai tujuan ke Cimone, saya menggunakan kendaraan. Saudara, apa sih nilai dunia? Saudara, ketika bicara tentang dunia, saudara, maka dunia menawarkan nilai yang dikejar adalah hari ini, saudara harus mengejar harta. Maka dari kecil, kemudian saudara, dari orang tua kita terdahulu, terus-terus menerus diajarkan, sekolah baik-baik, belajar baik-baik. Supaya apa? Supaya pinter. Kalau udah pinter, supaya kamu bisa dapat kerja yang bagus. Udah dapat kerja yang bagus, ngapain, saudara? Dapat uang yang banyak. Udah dapat uang yang banyak, bagaimana, saudara? Dihamburkan, jalan-jalan, ya. Udah jalan-jalan habis, apa? Cari uang lagi. Jadi kita ditanamkan dengan materi, saudara. Saya pernah saudara kemudian mengajar di satu kelas sekolah minggu. Waktu saya bertanya, adik-adik, uang 1.000 sama 5.000 besar yang mana? 5.000. 5.000 sama 50.000 besar yang mana? 50.000. Oke. 50.000 sama 1.000. Kalau kamu mau persembahan, pilih yang mana? 1.000. Saudara. Ini anak sekolah minggu, saudara. Terus saya kaget, saudara. Kok 1.000? Siapa yang ngajarin? Mami. Wah, ya ini gawat, saudara, ya. Jadi saudara memang diajarkan kalau untuk kamu ambil yang besar, buat Tuhan persembahan cari yang paling kecil. Ya, yang paling kecil yang kamu bisa dapat. Wah, ini ngeri, saudara. Saudara, ini nilai, saudara. Yang dunia bukan ajarkan, ya. Raup untuk dirimu sendiri, buat orang lain jangan sisakan. Jangan sisakan buat orang lain. Ambil buat dirimu. Kejar semua itu harta. Saudara, dunia juga terus menanamkan akan cinta. Kejar cinta itu. Sehingga gak heran saudara hari ini ada banyak orang yang gak puas di dalam kehidupan pernikahannya karena merasa tidak mendapatkan cinta dari pasangannya sehingga memiliki istri kedua, ketiga, keempat, kelima dan sebagainya macam. Atau ada wanita-wanita yang kemudian gak puas dengan suaminya, memiliki suami kedua, ketiga, keempat dan sebagainya macam. Anak-anak muda yang tidak puas kemudian dia melampiaskan nafsu mudanya dengan memiliki banyak pacar dan bahkan mereka jatuh ke dalam pergaulan yang bebas saudara. Ini nilai dunia. Dunia mengajarkan untuk terus mempush tujuan hidup kita adalah apa? Tahta. Kekuasaan. Semakin kita berkuasa, semakin kita ingin memiliki dunia ini. Semakin kita berkuasa, semakin kita bisa menggenggam segala sesuatu dalam dunia ini. Apapun caranya, yang penting berkuasa. Itu dunia, saudara. Lalu kemudian alatnya siapa? Alatnya itu apa untuk mencapai itu? Maka dunia, saudara, memberikan sebuah pandangan bahwa manusia itulah menjadi alat. Sehingga waktu sesama kita melihat sesama kita, kita langsung ingetnya ini alat untuk mencapai harta. Maka kita bayar pekerja yang rendah sekali tapi kerjanya luar biasa dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Tapi gajinya di bawah UMR, misalnya begitu. Kalau kamu enggak mau enggak apa-apa. Gua sebagai bos, lihat saudara ya. Seperti itu saudara akhirnya. Ada orang-orang yang memakai manusia untuk mencapai kekuasaannya. Setelah berkuasa dia ingat gak sama orang-orang yang dia pimpin? Enggak, saudara. Ini dunia, saudara. Nilai dunia. Dan tentu berbeda dengan nilai Alkitab. Saudara bicara tentang nilai Alkitab, maka juga tetap ada namanya tujuan dan alat. Saudara, Alkitab menilai bahwa harta itu adalah alat. Saudara, bukan berarti orang Kristen gak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen gak boleh punya kekayaan, punya deposito, punya rumah, punya mobil. Bukan, saudara. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan melihat harta dengan cara yang berbeda. Ketika Tuhan memberikan saya harta, maka saya menggunakan harta ini dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri saya, bukan untuk memuaskan diri saya, tetapi untuk Tuhan. Saudara berbeda. Ketika seorang Kristen juga dia memiliki cinta, berbeda saudara. Dia membangun rumah tangga dengan cinta yang daripada Tuhan, bukan untuk kepuasan diri. Karena sesungguhnya pernikahan adalah sebuah sarana di mana saudara dan saya dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri kita. Ribut sama pasangan, cerai, cari yang baru. Bukan itu saudara. Tetapi Allah ingin membentuk, mengkikis bagian-bagian yang Tuhan mau kita buat. Dan di dalam pernikahan itulah Allah membentuknya. Saudara, ketika kemudian kita memiliki kekuasaan, maka firman Tuhan mengatakan, gunakan kekuasaan itu sebaik mungkin. Dengan penuh pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bukan kemudian menggunakan kekuasaan itu untuk kepuasan diri sendiri. Saudara, mestinya kita memiliki yang ini, saudara. Nilai firman Tuhan. Alkitab, saudara. Dan tentu ada tujuannya, yaitu saudara dan saya memuliakan Tuhan. Saudara, ini goal kita. Kita memuliakan Tuhan. Ada caranya, ada alatnya. Melalui harta kita, melalui cinta, melalui tahta yang dimiliki. Maka kita belajar terus untuk memuliakan Tuhan. Karena sesungguhnya saudara manusia diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Saudara, kita tidak diciptakan Tuhan untuk menikmati dunia ini selama-lamanya? Tidak, saudara. Karena apa yang ada di dunia ini akan lenyap. Apa yang ada di dunia ini hanyalah fana, saudara. Satu hari akan lepas, akan hilang daripada diri kita. Saudara, balik lagi, saudara. Kenapa sih kita harus bertumbuh? Tema kita hari ini, bagaimana kita bertumbuh? Saudara, kenapa sih kita harus bertumbuh? Saudara, menarik sekali, saudara, bahwa bicara tentang bertumbuh, maka sesungguhnya Allah menginginkan saudara dan saya bertumbuh. Saudara, kita mesti punya satu cara pandang yang tepat, saudara, di dalam perjalanan kerohanian kita. Saudara, mengapa saya harus bertumbuh di dalam kerohanian? Karena Tuhan menginginkan kita mengalami pertumbuhan. Saudara, kalau bicara tentang pertumbuhan, Tuhan sering kali memakai, saudara, bidang pertanian, ya, atau perkebunan untuk mencapaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Secara khusus di dalam Yohanes 15, Tuhan bicara tentang pokok anggur yang benar. Saudara, menarik sekali, saudara, bahwa Tuhan, ya, memakai pokok anggur untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah, bagaimana Kristus sebagai pokok, sebagai pusat, dan kita semua umatnya ini adalah carang-carangnya. Saudara, ada yang pernah melihat pohon anggur atau yang punya pohon anggur di rumah? Saudara, pohon anggur itu pokoknya cuma satu, ya, cuma satu. Tapi carangnya banyak, saudara. Dan biasanya, saudara, pohon anggur itu ditanam di atasnya biasanya dibantu dengan tambahin kayu-kayu atau kayu yang sudah disilang-silang, ya, ditopang supaya nanti sarangnya itu menjalar kemana-mana. Ya, pokoknya satu, saudara. Pokoknya satu tapi dia menjalar, saudara. Nah, saudara, pohon anggur ini, saudara, carang daripada anggur, tidak bisa menghasilkan buah kalau dia tidak nempel, saudara. Kalau dia tidak nempel sama pokok, saudara. Dan menarik sekali, saudara, di dalam bagian Yohanes 15, Tuhan tidak bicara tentang buahnya, saudara. Karena apa, saudara? Karena buah adalah sebuah hasil daripada proses pertumbuhan. Ya. Buah adalah hasil daripada proses pertumbuhan. Sehingga, saudara, mestinya orang yang bertumbuh, orang Kristen yang bertumbuh, mestinya apa, saudara? Menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah dalam hidupnya, maka sesungguhnya ini orang gak bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena hasil daripada pertumbuhan adalah buah. Buahnya, saudara. Saudara, waktu kita nanam, bukan cuma anggur, saudara, nanam pohon mangga, pohon jambu, bagaimana itu bisa menghasilkan buah, saudara? Dia harus bertumbuh. Dan pohon yang bertumbuh mestinya secara natur alami dia akan menghasilkan buah. Buah. Maka, saudara, mengapa sih saya harus bertumbuh? Karena memang Tuhan perintahkan. Kita harus nempel sama pokok itu, maka kita baru mengalami pertumbuhan. Dan Allah menginginkan satu pertumbuhan yang benar, saudara. Pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Sehingga hidup kita menghasilkan buah. Saudara, heran sekali kalau ada orang Kristen yang tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena mungkin saja, saudara, kita menilai, kita memiliki nilai-nilai dunia ini. Saudara, ada anak muda yang kemudian datang kepada saya dan dia berkata, "Pastor, saya mau pindah gereja." Wah, pindah gereja? Kenapa? Ada apa kamu sampai pindah? Ya, saya mau pindah lah. Dia gak mau kasih tahu, saudara, alasannya. Terus dia bilang, apa ada masalah dengan saya? Kalau saya mungkin buat salah, ya kita bisa selesaikan supaya kamu gak pergi dengan kekecewaan atau dengan pengurus atau dengan mungkin jemaat lain. Jadi waktu kamu pindah, tidak membawa kekecewaan. Oh, enggak. Ya, akhirnya kami ngomong-ngomong, saudara, dia berkata, iya, habis saya merasa gak bertumbuh. Nah, ini ya, menarik, saudara, ya, kalimatnya, saya merasa gak bertumbuh. Oh, gitu ya. Jadi bagaimana menurut kamu untuk bertumbuh, gitu ya? Iya, GKY ya, ibadahnya musiknya paling cuma paling banyak dua lah, piano sama organ gitu ya. Kalaupun ada musik bandnya itu keyboard ya. Kalaupun ada musik bandnya lagi ada suaranya tapi nggak ada drumnya, katanya begitu ya. Maksudnya mainnya pakai tangan gini ya, mungkin ada main tim saudara tahu, teng teng teng teng teng gitu, jazz begitu ya. Jadi saya nggak merasa bertumbuh ya, dari pujian saya nggak merasa bertumbuh ya. Lalu lagu-lagunya, aduh saya nggak suka ya lagu him nih, Ustaz. Jujur ya lagu him bikin saya ngantuk ya, gitu. Saudara, maka kemudian saya berkata sama dia, kalau itu alasan kamu pindah, maka sesungguhnya kamu keliru. Keliru. Ya. Kenapa saudara? Karena pertumbuhan bukan bicara tentang ekspresi. Saudara, ibadah ketika kita menaikkan pakai alat musik itu ekspresi, saudara. Ketika saudara dan saya beribadah mengangkat tangan itu ekspresi. Ketika pemimpin pujian mengajak kita bertepuk tangan itu ekspresi, saudara. Oke. Saudara, ekspresi banyak modelnya, saudara. Tetapi pertumbuhan bukan ekspresi, dia adalah esensi. Sesuatu yang penting dan mendasar, saudara. Saudara, kenapa saudara dan saya datang beribadah? Karena kita mau berjumpa Tuhan. Berjumpa Tuhan ini menjadi penting, saudara. Saudara, seringkali kita menjadi orang Kristen, kita lupa, kita abai, saudara, tentang sesuatu yang esensial di dalam pertumbuhan iman kita. Saudara, Allah menginginkan saudara dan saya bertumbuh bukan karena ekspresi, tetapi karena hal yang esensi, yang penting, yang mendasar, yaitu saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Buat apa kita beribadah dengan musik yang begitu ramai, dengan pemimpin pujian yang begitu memukau, dengan singer-singer yang luar biasa, dan kemudian permainan lampu dan sebagainya macamnya, entertain yang begitu luar biasa, tetapi saudara dan saya tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, saya tidak anti dengan gereja-gereja yang demikian, saudara. Tetapi kalau tujuan kita berkata bertumbuh karena hal yang ekspresi, maka sesungguhnya kita keliru besar. Keliru besar. Justru malah kita sebenarnya tidak bertumbuh secara personal dengan Tuhan. Saudara, Tuhan menginginkan kita bertumbuh sehingga kita boleh menghasilkan buah. Pertanyaannya, bagaimana kita bertumbuh? Kalau Tuhan ingin saya bertumbuh, bagaimana saya bertumbuh? Saudara, firman Tuhan tadi sudah kita baca, Efesus pasal 4 ayat 15, Paulus mengatakan, teguh berpegang kepada kebenaran. Bagaimana saudara dan saya kemudian bertumbuh, maka saudara dan saya harus pegang teguh kebenaran. Pegang teguh kebenaran. Firman Tuhan yang diajarkan, yang diberikan kepada kita, mari kita berpegang teguh. Kita membacanya, kita merenungkannya, sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan di dalamnya. Saudara, pertumbuhan tidak datang dari luar, saudara, tapi dari dalam. Saudara, kita tidak bisa menuntut gereja untuk membuat kita bertumbuh. Kita tidak bisa menuntut orang lain untuk membuat kita bertumbuh. Kita tidak bisa menyalahkan hamba Tuhan, majelis ataupun pengurus-pengurus di komisi untuk menyatakan kita bertumbuh, saudara. Enggak bisa, saudara. Tapi pertumbuhan itu sifatnya adalah personal, saudara dan saya bersama dengan Tuhan, saudara. Orang yang menempel dengan Tuhan sudah pasti dia akan mengalami pertumbuhan. Ingat tadi, sarang mesti nempel sama pokoknya. Kalau saudara dan saya enggan menempel dengan Tuhan, kalau saudara dan saya enggan untuk membaca firman Tuhan, bagaimana mungkin kita mengalami pertumbuhan? Jawabannya tidak mungkin. Sebab firman Tuhan adalah makanan rohani. Saudara, anak saya masih dalam masa-masa pertumbuhan. Secara khusus yang masih paling kecil baru umur 1 tahun 1 bulan. Saudara, waktu dia lahir setelah 1 tahun sekarang, wah saya melihat progresnya sangat cepat sekali ya. Dulu dengan berat hanya kira-kira 3 kiloan dia dilahirkan. Sekarang beratnya udah 9 hampir 10 kilo, saudara. Cepat sekali. 1 tahun. Saudara, kemudian saya coba teliti lagi kapan dia mulai cepat bertumbuh. Semenjak kami memberikan empasi. Ya, jadi setelah ASI 6 bulan kemudian itu mulai diberikan makanan pendamping, Saudara. Jadi itu wah langsung progresnya cepat sekali. Karena selain ASI diberikan nutrisi yang lain, diberikan makanan yang sehat sehingga perkembangannya sangat melonjak cepat. Saudara, kalau kita meyakini firman Tuhan adalah makanan rohani, maka mestinya saudara dan saya sering membaca dan merenungkan firman Tuhan supaya kita bertumbuh, saudara. Jangan sampai saudara 20 tahun, 30 tahun kita ke gereja, kita tetap sama. Memang sih ada lagunya ya. Aku masih seperti yang dulu. Tapi saudara, di dalam pertumbuhan enggak benar, saudara. Kita keliru, saudara. Apakah ada di sini bapak ibu yang punya anak sejak dilahirkan sampai 20 tahun kemudian tetap masih bayi? Mau? Saya rasa itu akan menjadi pergumulan yang sangat berat buat kita, saudara. Betul? Saudara, kita ingin anak-anak kita bertumbuh. Waktu dia dilahirkan kita berharap dia cepat jalan. Waktu dia cepat jalan, saudara, kita berharap dia bisa lari, bisa melakukan segala sesuatu. Waktu dia mulai besar, kita makin senang, saudara. Kenapa? Karena berarti dia mengalami pertumbuhan semakin mandiri. Tapi tentu saudara ada kebalikan di dalam perjalanan rohani, saudara. Waktu kita semakin dewasa bertumbuh, bukan semakin mandiri, saudara, tetapi semakin bergantung sama Tuhan. Nah, ini agak kebalikan ya. Kalau pertumbuhan fisik kita semakin mandiri, tapi pertumbuhan rohani kita semakin bergantung sama Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita tanya Tuhan. Kita sungguh-sungguh bergumul di hadapan Tuhan. Bukan berjalan menurut apa yang kita pandang baik, bukan berjalan menurut pengalaman kita, tetapi apa sih yang Tuhan mau. Nah, itu pertumbuhan rohani, saudara. Saudara, mari kita berpegang teguh sehingga saudara dan saya tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Di California ada sebuah national park, ya, Taman Nasional Sequoia, saudara. Nah, ini adalah pohon Sequoia Sherman Tree, ya. Ini pohon Sequoia Sherman, saudara. Ini pohon tingginya, saudara. Tingginya lebih daripada patung Liberty di New York. Itu aja tinggi banget, saudara, ya. Tinggi sekali, saudara. Ya, atau kalau pakai pesawat antariksa, dia lebih sepertiganya lagi dari pesawat antariksa yang mau diluncurkan, saudara, tingginya. Saudara, ini kebayang lebarnya, saudara, ya. Itu baru tingginya, ya. Nah, saudara, diameternya, saudara, itu kalau dipotong, dibelah jadi gelondongan gitu, dibolongin, saudara, maka diameter itu bisa masuk mobil truk bulak, apa dua jalur. Ya, saking lebarnya, saudara. Ini pohon diperkirakan umurnya sudah ratusan tahun. Sudah ratusan tahun. Pohon yang begitu besar. Saudara, bagaimana pohon ini bisa begitu kuat, saudara? Kenapa? Karena dia punya akar yang menancap dengan kuat. Kalau akar yang gak kuat, saudara, kena angin sedikit aja pasti rubuh. Coba aja pohon toge, ya. Saudara, kasih kipas angin aja tuh dia lama-lama layu, saudara, ya. Tapi ini pohon, saudara, ratusan tahun berdiri kokoh, saudara. Enggak tumbang, saudara. Kenapa? Karena dia punya akar yang kuat dan dia bertumbuh. Ya, dia bertumbuh. Saudara, ini menjadi penting buat kita hari ini sebagai orang percaya, miliki akar yang kuat di dalam Kristus. Sehingga waktu kita berakar di dalam Kristus, kita akan bertumbuh. Bertumbuh dan nanti akan menghasilkan buah. Sekali lagi, saudara, buah adalah hasil daripada pertumbuhan. Ya, jadi jangan menuntut buah kalau kita enggak bertumbuh. Kok saya gak berbuah ya? Kok saya gak menghasilkan buah dalam hidup saya? Jangan-jangan masalahnya kita memang gak bertumbuh, saudara. Yang kedua, saudara, kemudian Paulus di dalam ayat ke-13, Efesus pasal 4 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa bagaimana kemudian kita bisa bertumbuh, saudara, maka kita harus kemudian mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kebutuhan, kepenuhan daripada Kristus. Saudara, bagaimana kita bertumbuh? Saudara, maka saudara dan saya diminta untuk dewasa penuh. Saudara, kata dewasa di sini sama dengan kata saudara, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara, kita dituntut untuk sempurna ikut firman Tuhan. Dan tentu saudara, bagaimana mengikut firman Tuhan? Saudara, kita perlu punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar. Lalu bagaimana kita bisa punya pengetahuan yang benar kalau kita tidak pernah membaca kitab suci? Gak mungkin. Bagaimana kemudian kita bisa dewasa seorang yang kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan kalau saudara kita aja jarang sekali saat teduh. Jarang sekali kemudian kita menghafal firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan. Saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang sangat rapuh, orang-orang yang mudah sekali patah, orang-orang yang mudah sekali diombang-ambingkan dengan pengajaran dunia ini. Bulan lalu saudara di rumah saya kedatangan 3 pemuda Korea. Ya, wah menarik sekali saudara ini ceritanya. Kenapa saudara? Karena 3 pemuda Korea ini bisa sekali bahasa Indonesia. Jadi saya enggak perlu capek-capek belajar bahasa Korea, dia datang ke rumah saya ya. Langsung ini mereka ketok-ketok, permisi begitu ya. Saya bukakan pintu, kemudian dia langsung tanya, apakah Bapak tahu Allah Ibu? Saudara tahu Allah Ibu? Taunya Allah Bapak ya. Nah ini Allah Ibu saudara. Kenapa saudara? Wah menarik sekali saudara. Allah Ibu ya. Wah ini saya sebagai seorang hamba Tuhan, ring ya. Wah Allah Ibu nih. Wah langsung ya. Ngobrol-ngobrol singkat saudara. Ya. Saudara hari ini saudara. Ada banyak yang orang-orang kayak begini saudara, datang door to door ke rumah. Saudara bayangkan kalau saudara dan saya kemudian tidak membaca kitab suci dengan baik. Allah Ibu saudara. Dan saudara, aliran ini berkembang sekali di Korea Selatan, kemudian wilayah Asia, yang tentu ada lebih banyak patriarkal karena ini berangkat daripada semangat feminisme saudara ya. Jadi Allah bukan cuma Bapak tapi juga dia Ibu ya, dengan kelembutan, dengan segala sebagai macam. Saudara tentu saja saya banyak berdiskusi dengan orang-orang ini saudara. Tetapi saudara bayangkan kalau ini yang diketok adalah pintu rumah jemaat, Bapak Ibu atau mungkin ya lagi cuci-cuci mobil di depan, terus dia kata, "Halo, ya, Pak, saya mau perkenalkan Allah Ibu." Nah, saudara pasti bingung-bingung ya Allah Ibu ya. Udah pernah dengar belum? Oh, belum ya. Pendetanya gak pernah ngajarin? Enggak, oh saya ajarin ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah ya, nanti saudara datang ke gereja, datang Pak Bagio, ala ibu ya saudara ya. Kalau saudara tanya bagus saudara ya, tapi kalau saudara tidak tanya dan saudara meyakini, ini bahaya saudara. Nangkap maksud saya saudara? Saudara, maka kita mesti perlu penting belajar saudara, sehingga kita punya akar yang menancap kepada Kristus dan bertumbuh, sehingga kita gak mudah digoyang oleh angin pengajaran. Dan bukan hanya angin pengajaran, tetapi kita punya cara pandang yang berbeda melihat dunia ini. Ketika kita bertumbuh, maka kita punya cara pandang yang berbeda melihat pergumulan yang sedang kita hadapi. Ketika kita bertumbuh, kita punya sudut pandang yang berbeda ketika kita melihat pekerjaan, relasi kita, keluarga kita, dan sebagai macam. Arthur Ashe, dia seorang Afro Amerika, saudara, ya, seorang petenis lapangan, saudara. Saudara Arthur pada tahun 1982 dia kena serangan jantung, ya, kemudian harus dilakukan operasi. Pada tahun itu, saudara, dokter mengatakan perlu transfusi darah, ya, maka karena darah perlu darah, maka banyak yang sumbang saudara ya, karena dia adalah orang terkenal nih di Amerika, petenis legendaris. Saudara, tetapi kemudian ketika dia selesai operasi, kira-kira 1 tahun kemudian dinyatakan dia positif HIV. Wah, bayangkan sudah dia positif HIV. Saudara, waktu itu, jangankan waktu itu, sekarang aja kalau ada orang yang dinyatakan positif HIV, kita langsung kaget, saudara ya. Kita langsung berpikir apa, saudara? Pasti pergaulan bebas, ya. Ini pasti ini suka main suntik obat-obatan, ganti-ganti suntik sama teman-teman yang lain sehingga kena terjangkit. Hidupnya nggak benar. Saudara, Arthur adalah seorang Kristen yang taat. Meskipun dia petenis, dia legendaris, saudara, tetapi dia seorang Kristen yang taat, saudara. Waktu dinyatakan sakit itu, saudara, saya percaya tidak ada yang mau, saudara, seorang pun yang kena sakit HIV, saudara. Apalagi bukan karena salahnya dia, ya. Jadi dia tidak salah, saudara. Dari mana dia bisa dapat virus itu, saudara? Dia dapat itu adalah waktu transfusi darah ketika dia operasi jantung. Ada orang yang menyumbangkan dia sebenarnya kena HIV. Dan saudara ingat teknologi pada waktu itu tidak secanggih sekarang. Ya, jadi tidak secanggih sekarang, jadi bisa lolos masuk tuh, saudara. Dan kemudian saudara di tengah-tengah pergumulannya datanglah para wartawan yang bertanya kepada Arthur. Arthur, kamu orang Kristen yang taat, tetapi kenapa ya Tuhan kok izinkan yang buruk ke dalam hidup kamu? Kamu menderita penyakit yang kamu tidak kemudian inginkan, yang kamu tidak lakukan, bukan karena kesalahanmu, bukan karena dosamu, tetapi Tuhan berikan buat kamu. Apa pandanganmu? Apa pendapatmu? Saudara, menarik sekali bahwa Arthur kemudian saudara menjawab dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa, saudara. Dia menjelaskan kepada para wartawan yang berkata, hari ini ada 50 juta anak mulai bermain tenis di seluruh dunia. Dari 50 juta ada 5 juta anak yang belajar, ya lebih serius dari cuma main-main, ya ini lebih serius nih. Dari 5 juta ada 500 ribu yang masuk diajarkan dengan klub-klub profesional. Jadi orang tuanya memang sekolahkan begitu ya, ikut ya latihan tenis dan sebagainya. Nah, dari 500 ribu anak itu ada 50 ribu yang bertanding. Ya, enggak banyak nih yang ikut bertanding di turnamen lokal, ya, apakah antar sekolah atau antar yayasan atau begitu, saudara. Jadi ada turnamen-turnamen kecil. Saudara, dari 50 ribu ada 5 ribu yang mencapai Grand Slam. Ini cukup bergengsi, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian dia berkata, dari 5 ribu ini ada 50 orang yang masuk Wimbledon. Saudara, Wimbledon ini adalah piala bergengsi petenis seluruh dunia. Jadi kalau kita bisa masuk situ berarti kita mewakili satu negara, saudara. Ya. Saudara, 50 negara bersaing. Dari 50 orang mewakili negara-negara itu hanya 4 orang yang sampai masuk semifinal. Jadi wah, penyisihan sampai semifinal. Dari 4 orang 2 sampai final, ya. Nah, ya, dari 2 kemudian dia berkata, ketika saya memegang piala Wimbledon itu, ketika saya memegang piala itu dan menciumnya, biasanya ya kalau menang oh, gitu ya, dia bilang, saya gak pernah bertanya kenapa saya, Tuhan, kenapa saya yang bisa pegang piala ini, kenapa gak orang lain, kan masih ada 50 juta anak itu yang belajar, kan masih ada minimal 2 waktu saya tanding final ada 2. Kenapa enggak dia? Kenapa saya yang dapat? Kenapa saya? Lalu mengapa ketika saya menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini, saya harus bertanya mengapa saya yang mengalaminya? Kenapa enggak orang lain? Surat pertanyaan ini kemudian seolah-olah menampar seperti petir di siang bolong bagi para wartawan. Surat ini bedanya seorang yang bertumbuh sama tidak. Seorang yang bertumbuh dia punya pandangan value, saudara, yang berbeda, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tetap baik. Amin. Sekalipun saya kemudian mengalami satu pergumulan yang begitu berat, Tuhan tetap baik. Karena pada dasarnya Allah itu adalah baik. Allah mengizinkan ini terjadi untuk membentuk saya menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Suka saudara-saudara, inilah yang harusnya kemudian menjadi titik pencapaian kita, saudara. Ketika saudara dan saya bicara tentang bagaimana saya bertumbuh, sesungguhnya saudara dan saya sedang berkata, mau gak saya dibentuk Tuhan menjadi pribadi yang Tuhan inginkan? Saudara, tentu pembentukan itu gak mudah. Iya, seringkali Tuhan menggambarkan seperti seorang penjunan yang kemudian membentuk bejana. Dia pukul, dia banting, dia kasih air, kemudian terus dilakukan sampai akhirnya terbentuk bejana yang bagus. Saudara, proses, ada pengikisan, ada sesuatu yang terjadi ketika saudara dan saya mau bertumbuh. Tapi kalau kita rela untuk dibentuk Tuhan, maka kita akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Saudara, saya akhiri dengan renungan pada pagi hari ini dengan kisah yang kami hadapi, saudara, beberapa tahun yang lalu. Saudara, waktu beberapa tahun yang lalu, kira-kira 5 tahun yang lalu, saudara, waktu itu istri saya kemudian hamil, saudara. Wah, senang sekali. Ya. Wah, hamil. Udah lama ditunggu-tunggu, hamil. Ya. Maka saudara, waktu hamil itu dengan bangganya saya, saudara, ya, wah, menceritakan dan sebagainya macam. Saudara, kemudian saya berharap banyak dalam hati saya kepada anak yang sedang dikandung oleh istri saya, saudara. Saudara, singkat cerita, ketika usia kandungan masuk ke 3 bulan terjadi keguguran. Ya. Saudara, kalau keguguran mungkin bagi pria enggak terlalu berat, saudara, ya, tapi bagi wanita itu sangat berat sekali. Saudara, waktu menghadapi itu, saudara, ada rasa penyesalan, ada rasa kemarahan gitu ya. Tuhan, kok diambil? Tuhan kasih kok diambil lagi begitu ya. Kok kayak di PHP-in begitu. Saudara, kemudian tapi di situ saudara saya kemudian ya udahlah ya. Tuhan ambil, nanti Tuhan kasih lagi. Ya, Tuhan kasih lagi. Saya maka courage istri saya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tuhan nanti bisa berikan lagi. Saudara, maka kemudian setelah melewati fase-fase pembersihan ya selama 3 bulan itu, maka kami langsung memprogram, saudara. Ya, karena semangatnya supaya cepat dapat lagi, saudara. Ya, jadi program, ya, ketemu dokter, ya, bukan cuma dokter di Jakarta, sampai ke Bandung, saudara, saya cari. Ya, wah, program, ya, semangat, dikasih vitamin, minum vitamin, ada tes, ikut tes, wah, semangat, ya. Sampai akhirnya, saudara, saya kelelahan, capek, saudara. Kenapa? Karena hampir 1 tahun kami lakukan, udah keluar uang, udah keluar dana, ya, daya dan sebagainya macamnya, pemikiran, ya, sampai istri saya juga bilang udahlah capek lah, ya, capek. Maka saudara kemudian saya berkata ya sudah, ya sudah capek, ya udahlah, ya kita nggak usah ikut proses lagi, ya, kita bersandar aja sama Tuhan. Saudara, waktu detik itu kemudian ketika kami bersandar, saudara, tidak lagi ke dokter, ya, coba untuk menghentikan dulu vitamin karena udah ya mabok juga, saudara, ya, minum vitamin terus begitu ya. Setiap hari saya ingetin istri saya, minum ya, sehari mesti 2 lagi minumnya ya, pagi dan malam. Wah, ingat ya, saya juga minum begitu ya, ingat ya terus ya. Setiap, karena kalau program itu kan biasanya kayak mau kejar target, saudara, ya, jadi wah benar-benar melelahkan ya. Maka saudara kemudian kami mengambil waktu untuk pergi retret berdua, saya dengan istri. Kami pergi retret, saudara, kami cuti. Dan di dalam retreat itu kami kemudian berdoa sama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mengerti kehendak. Ya. Dan ampuni kami kalau setelah pasca keguguran itu kami langsung memikirkan, membayangkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan cara pandang kami. Ya. Dan betul kami berdoa, tapi sesungguhnya kami cuma laporan, tidak melibatkan Engkau dalam hidup kami. Cuma laporan aja, Tuhan, kami udah lagi program ya, Tuhan berkati ya. Jadi saudara, saya cuma minta pengakuan aja dari Tuhan ya. Tanda jadi, plok, ya sudah kamu boleh. Tapi saudara, di hari itu kemudian kami berdoa bergumul, Tuhan ajarkan untuk lebih berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih, Tuhan bisa melakukan segala macam cara. Tapi kalau Tuhan gak kasih, tolong berikan kami kesiapan hati untuk menjalani, ya, menjalani kehidupan, ya, bersama-sama, berdua, tidak dikaruniakan seorang anak. Apakah kemudian kami akan mengadopsi anak dan sebagainya macamnya itu nanti, gitu. Tetapi berikan kesiapan hati dulu, tolong kami. Saudara, menarik, saudara, ketika pergumulan itu kami menangis bersama-sama dan sebagainya macamnya, saudara, maka bulan depan istri saya hamil, saudara. Wow, kaget sekali, saudara. Tapi di situ saya belajar bagaimana kemudian ketertundukan penuh, bukan sekedar laporan, tapi sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan pergumulan kita. Saudara, apa yang hari ini menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi tantangan hidup kita hari ini? Saudara, datang sama Tuhan. Saudara, miliki cara pandang yang berbeda. Miliki cara pandang yang berbeda. Mari kita tundukkan kepala kita. Mengambil waktu sejenak, mari kita ambil waktu untuk meresapkan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama di pagi hari ini. Saudara, adakah kita sudah bertumbuh hari ini? Berapa tahun kita sudah menjadi orang percaya? Berapa tahun saudara dan saya melayani Tuhan? Adakah kita semakin bertumbuh serupa Kristus? Atau jangan-jangan saudara kita masih tetap sama seperti yang dulu? Gak ada perubahan. Hanya bedanya usia kita ikut Tuhan bertambah. Pengalaman kita melayani bertambah. Mungkin dulu kita adalah orang-orang yang jemaat baru, tapi hari ini kita menjadi majelis, pengurus di gereja. Tapi tanyakan kembali, saudara, apakah kita sudah mengalami pertumbuhan? Karena orang yang bertumbuh akan terlihat dari buahnya. Tuhan, kami rindu sekali mengalami pertumbuhan di dalam Engkau. Kami tidak mau Tuhan menjadi ranting-ranting yang kering, yang tidak menempel, tidak bertumbuh. Oleh sebab itu kami mohon Roh-Mu yang Kudus menolong kami. Biarlah kami boleh memiliki satu komitmen untuk menempel, berakar di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kami dibentuk makin hari makin serupa dengan Tuhan. Di dalam keluarga kami, relasi kami bersama dengan pasangan, relasi kami bersama dengan anak-anak, relasi kami bersama dengan mertua dan menantu. Kami mengalami pertumbuhan, Tuhan. Dalam pelayanan kami, kami mengalami pertumbuhan. Bukan sekedar kami makin ahli melayani, tetapi kami semakin bersandar, bergantung penuh kepada Engkau. Di dalam kehidupan keseharian kami, baik di pekerjaan, kami semakin menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Karena ada banyak sekali Tuhan hal-hal yang bisa menggoda kami untuk semakin serupa dengan dunia ini. Di dalam kami hidup bermasyarakat, tolong kami Tuhan. Kami kemudian boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menghasilkan terang bagi sekitar kami. Sehingga waktu mereka melihat kehidupan kami, mereka melihat Engkau hidup di dalam hidup kami. Berkati setiap kami semua Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami rindu kami boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang merupakan wujud nyata bukti daripada proses pertumbuhan yang kami alami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.